usasana maino ju usasana baburu sangko walau arato dena inda punyo arako diri masih ado usah denai dirandahkan ju. Usah denai dirandahkan yo manga denai digunjiangkan apo salah denai ke sana apo ado denai meminta ko bansai den tanggung surang apo ado sana takana. Waduh, pitih tak pakai. Apa waduh, pitih tak pakai. Usah denai digunjiang juo, usah denai dihino juo. Jai mului usah bakato, usah denai digunjiang juo, usah denai dihino juo. Denai dihino juo. Jai mului usah bakato, usah denai di kunjang juo. Usah denai dihino juo.